Al-Imam Ibn Abi Hatim menanyakan kepada gurunya yang mulia ini dan juga kepada ayahnya, itu Al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Idris bin Munzir, yang lahir pada tahun 195 Hijriah, wafat pada tahun 277 Hijriah. Al-Imam Ibn Abi Hatim menanyakan tentang usuluddin, dasar-dasar agama, pokok-pokok agama, kepada kedua orang imam besar ini. Al-Imam Ibn Abi Hatim yang bernama Abdul Rahman bin Muhammad bin Idris bin Munzir hidup di abad ketiga Hijriah dan awal-awal abad keempat Hijriah. Beliau lahir pada tahun 240 Hijriah dan wafat pada tahun 327 Hijriah. Risalah yang kecil ini akan tetapi sangat padat dan mencakup usul, dasar-dasar keyakinan yang sangat besar di dalam Islam, yang menjelaskan tentang aqidah salaf, ahlus sunnah wal jamaah secara mujmal. Karena demikian besarnya risalah ini, para ulama, maka para ulama menukil, saling menukil dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Tentunya karena beberapa sebab ilmiah. Yang pertama, karena mereka melihat berdasarkan nur cahaya dan hidayah Al-Kitab dan Sunnah yang berjalan di atas manhaj Salaful Ummah, bahwa apa yang telah ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Hatim tentang aslu sunnah wa i'tiqadud din adalah dalam rangka menegakkan akidah Islam yang sahih, yang benar. Kemudian yang kedua, juga dalam rangka menghancurkan bid'ah dari firqah-firqah sesat seperti Rafidhah dan Khawarij dan Murji'ah dan Jahmiyah dan Mu'tazilah dan mereka yang mengikuti perjalanan hitam dari firqah-firqah sesat ini seperti kaum falasifah Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah, Hizbiyah, Tahririyah, Tablighiyah dan seterusnya dari kegelapan-kegelapan bid'ah dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Istimewa kita yang hidup pada zaman ini, khususnya di negeri yang kita cintai, sangat berharga sekali kepada risalah yang ditulis oleh Imam Ibn Abi Hatim ini, juga karena beberapa sebab ilmiah dan amaliyah. Di antaranya adalah telah munculnya dan tampilnya kaum zindiq yang sangat merusak bahkan memurtadkan kaum muslimin dengan ajaran mereka kesatuan agama, wahdatul adyan, seruan bahwa seluruh agama itu sama, sangat gencar didakwakan pada hari ini. Oleh karena itu tidak ada jalan bagi kaum muslimin kecuali mereka menunaikan kewajiban mempelajari akidah Islam yang sahih, yang benar, berdasarkan nas Al-Quran dan Sunnah, yang berjalan di atas pemahaman salaful ummah. Di antaranya adalah risalah yang kecil ini yang ada di tangan kita. Di antara sebab yang lain adalah para ahli bid'ah bersama para pengikutnya dan orang-orang yang terkena syubhat atau perancuan mereka senantiasa menyebarkan berbagai macam bid'ah mereka di tengah-tengah kaum muslimin. Bersamaan dengan itu mereka pun dengan sangat kerasnya dan kasarnya telah mengadakan penyerangan dan perlawanan secara terang-terangan kepada sunnah dan ahlinya. Di antara sebab yang lain adalah telah munculnya begitu banyak firqah-firqah sesat yang merupakan cabang dan kelanjutan dari firqah-firqah sesat yang dahulu. Dengan nama dan pakaian serta penampilan yang baru yang menipu umat, akan tetapi dalam manhaj dan akidah yang sama. Dalam pemahaman, pengamalan dan dakwah yang sama. Di antara sebab yang lain adalah telah tersebarnya kejahilan yang sangat dalam terhadap Islam dan ajarannya, khususnya akidahnya. Di antaranya lagi adalah munculnya orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti tentang agama, yang berbicara tentang agama Allah yang mulia ini. Mereka yang mengaku atau diakui sebagai ahli agama, padahal pada hakikatnya mereka adalah orang-orang yang sesat dan menyebarkan kesesatan dan menyesatkan begitu banyak manusia. Kemudian di antaranya lagi adalah secara umum akidah yang diajarkan di negeri kita ini terambil dari firqah sesat Jahmiyah dan Mu'tazilah. Yang diwakili oleh Asy'ariyah. Padahal Abu Hasan Al-Asy'ari rahimahullah ta'ala yang mereka sandarkan atas namanya telah meninggalkan kesesatan Mu'tazilah dan seterusnya sampai akhir hayatnya, yang secara global, secara mujmal telah pindah ke akidah yang sahihah, akidah salaf ahlu sunnah wal jamaah. Walaupun pada sebagiannya masih ada sisa-sisa peninggalan Mu'tazilah, tapi beliau telah berusaha sekuat kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang diyakini oleh Abu Hasan al-Asy'ari adalah sangat berbeda, jauh sekali dengan apa yang diyakini oleh mereka yang menyandarkan diri kepada nama beliau dengan menamakan Asy'ariyah atau Asy'ariyah. Kita lihat umumnya kaum muslimin di negeri kita ini kecuali sebagian dari mereka yang Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan hidayahnya, tidak mengenal sifat Allah azza wa jalla kecuali hanya 20. Bahkan sebagian dari mereka mengajarkan kurang dari 20. Hampir rata-rata di negeri yang kita cintai, di mana penduduknya mayoritas kaum muslimin, tidak tahu di mana rohnya. Tidak meyakini akan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, ketinggian-ketinggian zatnya. Tidak tahu bahwa Rabbul Alamin di antara sifatnya, sifat perbuatannya, sifat fi'aliyah, ikhtiariyah, bersemayam di atas arsy yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan serta ketinggiannya. Dia laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak sama dengan sesuatu pun juga, dan dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui lagi Maha melihat. Terdapat kerancuan-kerancuan yang begitu banyak melanda sebagian, kalau tidak boleh dikatakan sebagian besar kaum muslimin pada akidah mereka. Untuk diri mereka, untuk keluarga, dan yang terjadi di masyarakat mereka. Oleh karena itu, saya mencoba menerjemahkan risalah ini agar secara mujmal dikenal dan diketahui dan tersebar luas di kalangan kaum muslimin, agar mereka paham akan aqidah Islam yang benar, yang sahih, yang telah diajarkan Rabbul Alamin di dalam kitabnya yang mulia dan melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan diulang-ulang diajarkan, diyakini, diajarkan, dijawabkan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, kemudian dilanjutkan oleh murid-murid mereka para tabi'in, kemudian oleh atba'ut tabi'in, dan seterusnya dari para imam ahlu sunnah wal jama'ah dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Semoga rahmat Allah tercurah atas mereka. Saudara-saudara yang saya muliakan, para sahabat ridha Allah alaihim jami'an, pada zaman mereka sebelumnya mereka hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berada di dalam akidah yang hak, manhaj yang hak. Mereka tidak keluar dari qala Allah wa qala Rasul. Perjalanan mereka sangat berbeda dengan perjalanan Ahlul Kitab Yahudi dan Nasara, di mana Ahlul Kitab dari Yahudi telah merubah Kitab Allah sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengulang-ulang tentang keadaan mereka di dalam kitabnya yang mulia, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi, yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'ihi. Mereka telah merubah perkataan yang firman Allah dari tempat-tempatnya. Pertama manusia yang melakukan bid'ah tahrif, merubah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala baik lafaz maupun maknanya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi, ketika Allah katakan yuharrifun, mereka telah melakukan tahrif terhadap firman Allah dari tempat-tempatnya. Mereka merubah lafaznya, mengganti dengan lafaz yang lain. Mereka merubah makna yang hak kepada makna yang batil. Mereka lah orang-orang pertama yang membuat bid'ah tahrif, yang kemudian hari diikuti oleh orang-orang Nasara, kemudian berlanjut terus masuk ke dalam pikiran orang-orang yang menyadarkan dirinya atas nama Islam dari para ahli bid'ah, yang kemudian mereka merubah ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Orang yang pertama mengikuti mereka di dalam Islam adalah orang-orang Syiah Rafidah yang telah merubah lafaz Al-Quran dan maknanya, kemudian diikuti oleh tokoh-tokoh pemuka-pemuka ahli bid'ah dan seterusnya. Maka masuklah ajaran tahrif ke dalam Islam. Maka terjadilah perubahan besar-besaran dari manhaj sahabat kepada manhaj Yahudi. Adapun para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, mereka tidak pernah merubah lafaz dan ayat-ayat Al-Qur'an, lafaz dan makna dari ayat-ayat Al-Qur'an Al-Karim. Mereka mengimani apa adanya. Mereka mengikuti sunnah Nabi. Mereka mengikuti sunnah Nabi mereka alaihi salatu wassalam. Dan mereka tidak keluar dari kaidah-kaidah bahasa Arab yang Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Dan mereka tidak keluar dari fitrah yang Allah fitrahkan mereka. Perjalanan para sahabat sangat berbeda jauh dengan perjalanan Yahudi dan Nasara. Mereka mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, baik rububiyahnya, uluhiyahnya, asma sifatnya dan seterusnya. Kemudian apabila terjadi kesalahan, kekeliruan, langsung mereka dibetulkan, diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah wafat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, manusia sekarang berada di zaman para sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis mutawatir, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah yang hidup di zamanku, para sahabat. Maka mereka memiliki keyakinan yang sangat besar, mereka memiliki pemahaman yang sangat bersih. Mereka berjalan di atas cahaya dan hidayah Al-Qur'an Al-Karim dan sunnah Nabi mereka yang mulia alaihi salatu wassalam. Perjalanan para sahabat atau zaman sahabat selama satu abad. Sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, beliau bersabda pada tahun 11 Hijriah sebelum wafat beliau, bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang akan hidup di permukaan bumi ini setelah 100 tahun. Satu abad. Berdasarkan hadis yang mulia ini, bersama hadis-hadis yang lain, maka para muhaddisin khususnya dapat membedakan mana tabaqah para sahabat dan mana yang tabi'in. Tidak ada seorang pun sahabat yang hidup di permukaan bumi setelah tahun 111 Hijriah. Masa mereka berakhir antara 100 tahun 110 atau 111. Satu abad perjalanan mereka. Diawali dengan pada zaman khilafah, pemerintahan ala minhajin nubuwah, atas cara-cara dan sikap-sikap kenabian. Itu khalifah yang mulia Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq Al-Akbar radhiyallahu ta'ala anhu. Tidak ada muncul satu pun bid'ah. Selesai khilafah Abu Bakar, datang khilafah dari khalifah yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita kenal dan sangat kita kenal keteguhan, kokohan, kuatnya dalam berpegang dengan dinul Islam dan menutup pintu, rapat-rapat pintu berbagai macam syubhat. Tidak ada fitnah selama kehidupan Umar bin Khattab. Selama ada beliau, karena pintunya adalah beliau. Kematian beliau membuka fitnah yang besar seperti gelombang lautan pada umat. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis sahih dari jalan Hudzaifah ibn Yaman, di mana Allah sendiri bertanya tentang fitnah yang terjadi pada umat, dan Umar pun tahu bahwa pintu itu adalah dia sendiri. Maka Umar bertanya kepada Hudzaifah yang mendengar dari Nabi SAW, apakah pintu itu dibuka, jadi dibuka secara baik-baik atau dipecahkan, dihancurkan. Maka Umar mengatakan, kalau demikian selamanya pintu itu tidak akan bisa tertutup lagi. Dikeluarkan dari Imam Bukhari. Maka kematian Umar bin Khattab membuat munculnya berbagai macam fitnah nanti akan terjadi. Dan kita lihat keistiqomahan para sahabat, jamaah mereka, persatuan manhaj dan aqidah mereka, dan mereka tetap berada di dalam Islam yang sahih, walaupun telah terjadi apa yang terjadi di antara mereka. Maka sekarang masuk kepada khilafah Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, yang digelari sebagai Dhun Nurain, yang mempunyai dua cahaya karena telah menikahi dua putri Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Nikah Utsman menikahi putri Nabi, kemudian wafat, Nabi nikahkan lagi dengan putrinya yang lain. Tidak kedua-duanya digabungkan karena hal ini tidak diperkenankan, diperbolehkan dan diharamkan dalam Islam. Beliau menikahi putri Nabi, kemudian putri Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Nabi kemudian menikahkan lagi Utsman dengan putrinya yang lain. Karena itu Utsman digelari Dhun Nurain, yang mempunyai orang yang mempunyai dua cahaya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis-hadis sahih, umatku yang sangat pemalu adalah Utsman bin Affan. Dan ketika Nabi SAW sedang duduk, lututnya terbuka, datang Abu Bakar Datang Umar, tetap saja keadaannya seperti. Kemudian datang Utsman, maka beliau menutup, menurunkan kainnya. Ketika ditanya, lalu beliau menjawab, tidakkah aku malu kepada orang yang malaikat malu padanya? Dan sejumlah keutamaan Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu yang dapat kita baca di kitab-kitab hadis dengan syarat yang sahih seperti di Sahih Bukhari dan Muslim. Maka pada pertengahan pemerintahan Utsman mulai muncul apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan terjadi fitnah seperti gelombang lautan pada umat ini. Muncul seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Salam. Yang menyebarkan keyakinan yang sangat batil, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, yang memang telah diyakini oleh para sahabat. Karena itu tidak ada seorang pun sahabat yang mau menerima dengan baik kedatangan Abdullah bin Sabah, dan dia terpusir dari satu kota ke kota yang lain, dari satu negeri ke negeri yang lain, sampai dia mendapatkan sekelompok orang-orang munafikun. Dia memulai fitnahnya dari mengkritik Utsman. Bahwa Utsman tidak adil. Bahwa Utsman hanya mementingkan kekeluargaan. Bahwa Utsman begini dan begitu. Memanas-manasi manusia agar mengangkat senjata kepada Utsman, dan ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Pemberontakan tidak dibenarkan dalam Islam. Mengangkat senjata kepada ulil amri tidak dibenarkan di dalam Islam, baik dengan lisan maupun perbuatan, karena kerusakan yang ditimbulkan nanti di kemudian hari jauh lebih besar. Mencaci maki khalifah, al-imam, ulil amri di tengah-tengah umat dari mimbar ke mimbar tidak dibenarkan dalam Islam. Dan ini yang mulai disulut dan dinyalakan oleh Abdullah bin Salam, orang zindin munafik. Oleh karena itu Syekh al-Islam bin Taimiyah oleh Allah Ta'ala di muqaddimah kitabnya Minhajus Sunnah fi naqdi kalam syi'ati wal qadariyah, fi naqdi kalam syi'ati wal qadariyah, mengatakan bahwa Syiah adalah buatan kaum zindik munafik, yaitu Abdullah bin Salam. Kemudian Syekh secara panjang lebar sampai berpuluh halaman menjelaskan tentang keserupaan Syiah dengan Yahudi dan Nasara dan seterusnya. Kemudian fitnah Abdullah bin Salam makin meningkat, mengatasnamakan Ahlul Bait, bahwa dua khalifah pendahulu Utsman dan termasuk Utsman yang menurutnya mempunyai sejumlah kesalahan yang patut diturunkan dan dibinasakan, telah merampas hak khilafah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sebenarnya yang berhak menjadi khalifah bukanlah Abu Bakar dan bukan pula Umar, apalagi Utsman, tetapi yang paling berhak adalah Ali bin Abi Thalib. Bahkan yang menyulut fitnahnya ke sana kemari, seluruh para sahabat menolak memerangi. Yang di kemudian hari nanti, ketika Ali bin Abi Thalib telah menjadi khalifah, maka mereka ditangkap-tangkap, dibakar hidup-hidup oleh Ali. Kecuali Abdullah bin Sabah, kata Syekh, Syekh Husayn bin Taimiyah, sempat melarikan diri dari pedangnya Ali. Lihat para sahabat manhajnya, kuat, teguh, kokoh, istiqomah, tidak terpengaruh. Walaupun fitnah itu telah tersebar, tetapi kebohongan tetaplah kebohongan, kedustaan tetaplah kedustaan, dan dia akan berlanjut terus. Dan kemungkinan bahkan dapat diyakini sebagai satu kebenaran oleh orang-orang yang fi qulubihim dhaq, di hati-hati mereka terdapat penyakit. Bahkan sebagian orang-orang yang baik pun akan termakan dengan fitnahan ini. Tidakkah belum hilang dari ingatan kita kisah hadisul ifki, cerita bohong yang tersebar tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, radhiyallahu ta'ala anha, yang dituduh oleh orang-orang munafiqun di bawah pimpinan mereka Abdullah bin Ubay bin Salul, telah melakukan satu perbuatan keji. Hadisul ifki tersebar sampai sebagian sahabat terjerat dalam fitnahan ini, terperangkap dengan tuduhan ini, dan sempat ikut-ikutan. Karena kebohongan dan kebohongan dan kebohongan disebarkan, diterangkan secara yakin, meyakinkan, maka kemungkinan besar akan diterima oleh Allah. Maka apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Sabah diterimalah oleh sebagian manusia. Maka terjadilah kesepakatan kedurhakaan terhadap imam, terhadap khalifah, terhadap sahabat yang mulia, salah seorang dari al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Maka terjadilah apa yang terjadi pada diri Uthman, pembunuhan, pertumpahan darah. Terbunuhlah Uthman secara mazlum. Dan ini bala yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berada di sebuah kebun, yang di situ ada sumur, masuk Abu Bakar, maka penjaga pintu mengatakan, Abu Bakar minta izin masuk. Kata Nabi SAW, izinkan dan beri kabar gembira kepadanya akan masuk surga. Kemudian Umar datang lagi, minta izin, dan penjaga pintu menyampaikan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW bersabda, sampaikan kepada dia, beri kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk jannah. Kemudian yang ketiga adalah Uthman, meminta izin untuk masuk. Dan ketiga orang telah memenuhi sumur itu. Nabi duduk di situ, kemudian Abu Bakar, kemudian Uthman, kemudian Umar. Uthman meminta izin untuk masuk. Dan Nabi SAW berkata kepada penjaga pintu, yakni mempersilahkan Uthman untuk masuk dan beri kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk jannah dengan sesuatu barang. dari bala yang menimpa dia di dunia ujian. Kemudian Uthman menjawab, Wallahu musta'an, Wallahu musta'an. Dia terbunuh dalam usia yang cukup tua, berdarah. Maka khilafah pun atas kesepakatan para sahabat adalah kepada Ali bin Abi Thalib. Pemerintahan dipegang pada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah. Lengkaplah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, ketua para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahih, "Wa tabi'ukum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin." Maka terjadilah apa yang terjadi, fitnah di antara para sahabat. Dan kita tidak boleh menyebutnya kecuali dengan kebaikan. Dan kita tidak boleh memasuki perselisihan pertengkaran di antara mereka kecuali dengan kebaikan, dengan keadilan. Yang semuanya mereka, kata ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, adalah para mujtahid yang benar akan mendapat ajran dua pahala, dan yang salah akan mendapat ajrun satu pahala. Karena semuanya mereka telah diridhoi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala katakan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, mengatakan kepada manusia bahwa mereka adalah sebaik-baik umat ini, sebaik-baik umatku, bahkan sebaik-baik manusia, sebaik-baik generasi sesudah generasi para nabi dan rasul. Ridwanullahi alaihim jami'an. Tapi mereka manusia yang berjalan sesuai dengan tabiat yang ada pada manusia, yang dapat berbuat salah dan dosa, baik dosa besar, baik dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil. Namun kebaikan dan kebaikan dan kebaikan mereka yang menggunung, dan kebaikan mereka yang diibaratkan seperti lautan dalam dan luas yang terbentang di hadapan mata kita, maka kesalahan mereka ibarat setitik air yang jatuh ke samudra luas. Al-hasanat, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu adalah akan menghapuskan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa. Ada mizan sebagaimana akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, timbangan al-hasanat dan sayyi'at. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda secara umum untuk seluruh para sahabat, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, jangan kamu caci maki sahabatku. Diulang sampai dua kali, jangan kamu caci maki sahabatku. Kalau sekiranya salah seorang di antara kamu memiliki emas seberat gunung Uhud, sebesar gunung Uhud, lalu dia menginfakkannya, maka dia tidak akan dapat mencapai derajat sahabat satu mud wala nasibah, meskipun setengah mud. Satu mud adalah dua telapak tangan orang dewasa, sepenuh dua telapak tangan orang dewasa. Setengah mud saja tidak mencapai derajat sahabat secara umum. Adapun sesama mereka berlebih kurang, yang paling utama, yang tertinggi adalah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Tidak ada perselisihan di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kecuali sedikit dan pada awalnya, mana yang lebih utama antara Utsman dan Ali. Yang hak adalah Utsman lebih utama dari Ali karena sesuai dengan urutannya. Abu Bakar Siddiq, Umar, Uthman, Ali. Kemudian 6 orang yang lain yang dijamin, semuanya menjadi 10 orang yang dijamin masuk jannah. Kemudian para sahabat, as-sabiqun al-awwalun wal muhajirin, dan seterusnya bertolak-tolak mereka tingkat-tingkatan martabat mereka berlebih kurang. Tapi secara umum mereka mempunyai derajat yang sangat tinggi dinisbahkan dengan orang yang datang sesudahnya. Maka pada zaman Ali muncul dua firqah besar dalam Islam dalam waktu yang bersamaan. Pertama munculnya kaum Khawarij, kemudian Syiah Rafidhah. Terus berjalan para sahabat sampai pada akhir-akhir para sahabat muncul mazhab Qadariyah yang dipelopori, yang disuarakan oleh Ma'bad al-Juhani. Yang diterangkan dengan sanadnya dari Imam Muslim di kitab sahihnya dalam membawakan hadis yang terkenal dengan nama hadis Jibril alaihi salam dari riwayat Umar bin Al-Khattab. Yang dibawakan oleh anaknya Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, disampaikan kepada Ibn Umar, disampaikan oleh Ibn Umar kepada tabi'in, yang dua orang tabi'in yang bertanya kepada Ibn Umar tentang ajaran yang baru muncul yang mereka tidak dapat. Kedua orang tadi ini melihat ada sekelompok orang yang mereka belajar, tapi belajar kesesatan, yang menafikan ilmu Allah, yang menafikan ilmu Allah. Maka tadi dua orang tadi ini mengembalikan persoalan akidah yang besar ini kepada siapa? Kepada para sahabat. Mereka berusaha mencari para sahabat ketika itu dan bertepatan mereka bertemu berjumpa Abdullah bin Umar di masjid, dan mereka menyampaikannya bahwa di sana ada madhab yang seperti ini, tidak ada takdir, yakni pada hakikatnya mereka mengingkari ilmu Allah. Maka Allah mengatakan kepada mereka, sampaikan dariku bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Saya pernah mendengar bapakku yang Umar bin Khattab berkata dan seterusnya. Maka dibawakanlah hadis Jibril yang sangat kita kenal, yang menjelaskan tentang Islam, iman, dan iman. Di awal hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam Muslim di kitab sahihnya, di awal Kitabul Iman. Lihat, tabi'in memulangkan kepada para sahabat bertanya tentang keyakinan para sahabat. Maka mazhab Qadariyah yang inilah yang telah dikufurkan oleh para ulama, karena pada hakikatnya mereka menafikan, menolak ilmu Allah. Qadariyah yang selanjutnya tidak menolak ilmu Allah, yaitu Qadariyah Mu'tazilah. Tapi menafikan, meniadakan bahwa perbuatan hamba diciptakan dari Allah, diingkari oleh Mu'tazilah, yang dibantah oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah pada Imam dengan lisan dan tulisan, di antaranya oleh Amirul Mukminin fil Hadis, imamnya para ahli hadis, yaitu Imam Al-Bukhari di kitabnya yang sangat terkenal sekali Khalfu At'alil Ibad, penciptaan perbuatan-perbuatan hamba. Perbuatan hamba diciptakan oleh Allah. Hamba sendiri secara hakiki yang mengerjakannya. Karena itu adalah adanya perintah dan larangan. setelah berakhir masa sahabat dengan kebaikan dan penuh kebaikan dan keberkahan di permukaan bumi, maka datang zaman tabi'in, muncul berbagai macam aliran. Murji'ah, Mu'tazilah, Qadariyah. Dan seterusnya. Muncul tokoh-tokoh dengan sejumlah pemahaman-pemahaman mereka yang sangat sesat dan menyesatkan. Semuanya mereka mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka merubah ayat-ayat Al-Quran. Mereka menolak sunnah Rasulullah SAW. Mereka jadikan akal pikiran mereka sebagai asas yang pertama. Mereka menjauhkan akal pikiran mereka dari wahyu. Maka bangkitlah para ulama menjelaskan mereka kekuasaan dipegang oleh ahlu sunnah, sehingga ahli bid'ah bersembunyi, bersembunyi dan bersembunyi, tidak berani menampakkan diri. Sampai diangkatnya Khalifah Al-Ma'mun, maka mulai mereka berani menampakkan diri. Khalifah Al-Ma'mun seorang yang yuhibbul ilm, sangat cinta ilmu, tetapi belajar tanpa qawaid dan dawabit. Belajar tanpa qawaid dan dawabit. Kalau demikian, maka apa saja bisa masuk ke dalam dirinya. Maka tokoh-tokoh ahli bid'ah pada zaman ini seperti Ibnu Abi Du'ad, seperti Bishr bin Giyad Al-Marisi, menjadi guru, dua orang guru dari guru-guru Khalifah Al-Ma'mun. Mulailah dia memaksa manusia untuk meyakini Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Maka diujilah para ulama satu demi satu. Sebagian ulama melarikan diri takut diuji. Sebagian ulama bertakiyah, sebagian ulama tampil sarahatan tegas mengatakan Al-Quran kalamullah, bukan makhluk dari seluruh jurusan. Maka terjadilah kegemparan, marahlah khalifah, dan terjadilah apa yang kita ketahui dengan mihna Ahmad bin Hanbal. Mihna Ahmad bin Hanbal. Beberapa khalifah dilalui, Mu'tazilah memiliki kekuasaan, tapi para ulama tampil dengan lisan dan tulisan mereka dengan tidak memberontak kepada pemerintah. Tetap Al-Imam Ahmad mengatakan, ya Amirul Mukminin, berikan kepada saya Al-Kitab dan Sunnah. Jangan akal pikiran. terjadilah perdebatan yang sangat besar di istana ketika itu antara Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Du'ad. Masalah Al-Quran makhluk atau bukan, dan seterusnya dari cerita yang sangat mengharukan dari perjalanan para imam Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, ini sekilas tarikh Islaminya. Karena kaum muslimin telah memiliki wilayah yang sangat besar sekali, terbentang luas dari masyrik sampai ke maghrib. Wilayah Hijaz telah dikuasai penuh. Hijaz karena sekarang ini terdiri dari negara Saudi Arabia dan sekitarnya. Ini daerah kekuasaan wilayah kaum muslimin. Kemudian wilayah Irak yang terdiri dari Kufa, terdiri dari Baghdad, terdiri dari Baghdad, Kufa, Basra. Kemudian wilayah Syam yang terbentang luas sekali. Kalau sekarang ini masuk ke negeri negara Syria, Yordan, Palestine, wilayah Syam. Kemudian terbentang luas lagi ke negeri Yaman. Kemudian masuk ke Mesir dan wilayah Iran dikuasai oleh kaum muslimin yang dahulunya adalah pusat kerajaan Majusi. Kisrah, pusat kerajaan Majusi. Ketika surat Nabi Muhammad SAW datang kepada Kisrah, maka Kisrah merobek-robek surat itu. Maka Nabi SAW mengatakan berdoa agar Allah mengkoyak-koyakkan kerajaannya. Sejak itu, maka runtuhlah dinasti Majusi ini sedikit demi sedikit, tapi pasti hancur tanpa ada sisa. Kisrah yang bengis ini dibunuh oleh anaknya yang haus kekuasaan. Dan anaknya ini pun membunuh-bunuh saudara-saudaranya yang laki-laki. Tinggallah wanita yang menjadi ahli warisnya. Dan dia sebelum membunuh bapaknya, bapaknya telah merasa bahwa anaknya akan membunuh dia. Maka dia persiapkan racun. 6 bulan kemudian anaknya pun mati. Maka yang tinggal adalah wanita. Diangkatlah dia menjadi ratu bagi negeri yang besar, yang mempunyai kekuasaan terbentang luas, yang sanggup mengalahkan kekaisaran Romawi. Ketika itu Nabi yang mulia SAW bersabda yang saya kira betul-betul tahu, tidak beruntung satu kaum yang mengangkat wanita sebagai pemimpinnya. Maka sejak itu sedikit demi sedikit tapi pasti berjalan di dalam keruntuhan sampai pada zaman Umar bin Khattab, hancur leburlah dinasti Majusi palsu. Karena itu mereka sangat dendam luar biasa kepada Umar bin Khattab. Maka terciptalah agama buatan si Yahudi, mempersatukan antara Yahudi, Majusi dan Nasara. Itulah Rabbah. Maka sekarang telah dikuasai oleh kaum muslimin sepenuhnya, dan terus masuk ke Afghanistan, dan terus masuk ke daerah Rusia. Itulah yang kita kenal dengan bilad negeri-negeri Khurasan. Maka dari Khurasan, dari negeri-negeri Khurasan inilah tampil para imam. Kita kenal dari Imam Al-Bukhari, dari Bukhara. Kalau sekarang ini Uzbekistan. Al-Imam Muslim, Al-Imam Hakim, dari Naisabur, dari Sin. Sekarang namanya Naishabur dengan Syih. Al-Imam Abu Zura, Abu Hatim, Ibn Abi Hatim di dekat Teheran, daerah Iran. Semua daerah kekuasaan kaum muslimin. Al-Imam Abu Dawud dari Sijistan. Para imam dari Khurasan. Maka mereka para imam mendatangi Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika itu Imam Ahmad bin Hanbal di madrasahnya. Mereka belajar, mereka mengambil ilmu, mereka menulis. Dan persis seperti yang dikatakan oleh imam besar mereka Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, orang Quraisy Sulaim, tidak aku tinggalkan kota Baghdad, tidak aku tinggalkan di Baghdad orang yang lebih alim, lebih taqwa, lebih wara' dari Ahmad bin Hanbal. Beliau berangkat ke Mesir, hijrah, pindah. Maka pada masa-masa itulah masa yang telah begitu banyak bid'ah tersebar. Walaupun ketika itu, pada akhirnya, ketika diangkatnya Khalifah Al-Mutawakkil, Khalifah yang berasaskan sunnah, yang bermanhajkan sunnah, membebaskan Imam Ahmad dan menghancurkan bid'ah, meninggikan sunnah, menghormati para ulama ahli sunnah, maka bangkitlah sunnah setelah melewati ujian yang panjang sekali beberapa khalifah. Maka saat-saat itulah Imam Ibn Abi Hatim bertanya kepada bapaknya dan gurunya untuk ia tulis, ia sampaikan apa i'tiqad para a'immah, para ulama di seluruh negeri. Mari kita lihat pada halaman 17 pertanyaan Ibnu Abi Hatim kepada ayahnya Al-Imam Abu Hatim dan Imam Abu Zur'ah tentang usul di. Qala Abdul Rahman ibn Abi Hatim, sa'altu Abi wa Abu Zur'ah radiyallahu anhum an madahili ahli sunnati fi usul al-din wa man adraka عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك. Telah berkata Imam Abdul Rahman bin Abi Hatim, aku pernah bertanya kepada bapakku, yaitu Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah radhiyallahu anhum, tentang mazhab ahlus sunnah di dalam usuluddin. Dinamakan juga ilmu tauhid, dinamakan juga asy-syariah, dinamakan juga aqidah atau i'tiqad, dinamakan juga as-sunnah. Semuanya sama, berbicara tentang dasar-dasar atau pokok-pokok yang ada di dalam agama ini. Tidak dinamakan dengan ilmu kalam. Tahukah saudara apa yang dimaksud dengan ilmu kalam? Ilmu kalam adalah berbicara tentang Allah secara umum, berbicara tentang i'tiqad, berbicara tentang iman dengan akal pikiran semata, berasaskan rayu bukan wahyu, mengadakan pembelaan terhadap Islam dengan rayu semata tanpa wahyu. Maka ini merupakan kesesatan. Saya ambil contoh Jahm bin Sufwan. Jahm bin Sufwan. Tahu antum Jahm bin Sufwan? Pendiri Jahmiyah. Pernah didatangi oleh kaum Zindiq. Meminta bukti tentang wujud Allah. Ada tidak Allah itu? Engkau mengatakan Allah itu ada. Pernahkah engkau melihatnya? Dijawab oleh Jahm, tidak. Pernah engkau mendengarnya? Dijawab oleh Jahm, tidak. Pernah engkau merasakannya? Tidak. Lalu atas dasar apa engkau meyakini Allah itu ada? Bingung Jahm. Lihat, orang yang tidak berasaskan wahyu, kebingungan, hayat. Selama 40 hari dia tidak menyembah Allah, memikirkan jawaban apa yang harus dia berikan kepada kaum zindiq. Maka berfikirlah dia dengan fikiran yang tidak beralaskan wahyu, tapi cara-cara kaum falasifah. Selang 40 hari dia datang kaum zindiq. Dia maksudkan bahwa saya telah memiliki jawaban. Dia balik bertanya, ruh itu ada? Engkau meyakini adanya ruh? Iya ada. Pernah melihatnya? Kaum zindiq menjawab, ya enggak. Mendengar, merasakan? Ya enggak. Nah, kan sama. Dia tidak bisa menjawab, kaum zindiq tidak bisa menjawab. Lalu dia membuat kaidah. Kaidah yang sangat sesat sekali. Begitulah Allah. Tidak bisa dilihat, tidak bisa didengar, tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu, tidak tahu dengan manusia. Akhirnya apa yang terjadi? Dia menghilangkan seluruh sifat-sifat Allah. Oleh karena itu seluruh para imam mengatakan Jahmiyah kuffarun. Jahmiyah adalah kuffar. Secara umum, adapun menghukumi orang per orangnya memerlukan hujjah sampai kepadanya. Hukum secara umum berbeda hukum dengan ta'yin orang per orang. Lihat. Itu ilmu kalam. Membela Islam, menjelaskan tentang aqidah Islam dengan wahyu semata tanpa wahyu. Beda dengan Al-Imam Abu Hanifah ketika didatangi oleh kaum zindiq yang juga bertanya, meminta pembuktian adakah Allah itu. Maka Al-Imam berpikir dan mengajak mereka berpikir, dan ini beralasan dalil-dalil naqliyah yang keluar dari dalil-dalil naqliyah adalah dalil-dalil aqliyah. Karena pada dalil-dalil aqliyah ada dalil-dalil aqliyah, sebagaimana ditegaskan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah Allah Ta'ala, orang yang paling alim dalam masalah ini. Maka dia berkata kepada kaum zindiq, biarkan saya sejenak berpikir. Telah diceritakan kepadaku ada sebuah kapal besar, dia berlayar dan berlalu, menaikkan dan menurunkan muatan, menerjang berlayar menerjang ombak yang demikian besar, dan tidak ada nakhodahnya, tidak ada yang mengendalikannya. Kaum zindiq mengatakan apa? Hada syai'un la yakuluhu aqil. Hada syai'un la yakuluhu aqil. Faham? Tahu artinya? Apa? Hah? Bukan tidak masuk akal, salah. La hada syai'un la yakuluhu aqil. Orang yang berakal tidak mungkin akan mengatakan seperti ini. Orang yang berakal tidak mungkin. Hal ini tidak mungkin diucapkan oleh orang yang berakal. Ketika itu Imam Abu Hanifah mengatakan, wahai hakum, kesian kamu. Ini alam yang tinggi dan rendah, langit dan bumi, dan segala yang mawujudah, yang ada di antara langit dan bumi, tidak ada penciptanya. Fabuhital qaum, bingung kaum itu. Fabuhit, diam seribu bahasa, tidak sanggup mengomong apa. Seperti perkataan Ibrahim alaihissalam pada Namrud. Ketika Namrud mengatakan, ketika Ibrahim mengatakan kepada Namrud, Allah yang menghidupkan dan mematikan. Namrud mengatakan, aku yang menghidupkan dan mematikan. Tidak dibantah oleh Ibrahim. Sebab kalau dibantah, enggak, Allah yang menghidupkan. Dia akan katakan, enggak, saya yang menghidupkan. Ada habisnya enggak? Tapi pindah ke tema yang lain. Begitulah mujadalah dalam Islam. Wajadilhum billati hiya ahsan. Berpindah dari satu hujjah ke hujjah yang lain. Bukan seperti kaum kita, apa namanya? Debat kusir. Ujungnya apa? Berkelahi. Ujungnya caci maki, berkelahi. Dan ini tidak boleh. Maka Ibrahim tidak melayani. Jadi Firaun mengatakan di hadapan kaumnya, di hadapan pejabatnya, di hadapan Ibrahim. Pada hakikatnya orang yang hidup dan orang yang mati ini, yang ada ini, saya yang menghidupkan. Ada tafsiran lain. Tafsiran lain seperti dia bawa orang yang hidup, kapan dia mau lepaskan atau dia bunuh, dia bicara. Tapi tafsiran dia dhaif kata sebagian ulama. Yang benar adalah dia memasukkan apa satu keyakinan. Meyakini agar orang yakin bahwa hakikat kehidupan dan kematian ini saya yang menghidupkan. Maka Ibrahim langsung pindah ke hujjah yang lain. Kalau betul demikian, terbitkan matahari dari tempat terbenamnya. Fabuhital ladzi kafar, kata Allah. Maka bingunglah orang yang kafir itu. Bagaimana dia terbitkan matahari dari tempat terbenamnya? Bingung dia, habis hujjahnya langsung. Tidak tetap di tempat itu, berputar terus. Ini yang sering terjadi pada kaum kita. Debat-debat tidak ilmiah sama sekali. Atau kurang ilmiahnya. Tidak dengan hujjah, tidak dengan dalil. Maka, fabuhital qaum, diamlah kaum itu. Seribu bahasa diam. Tak bisa menjawab apa. Sebuah kapal yang dinisbahkan dengan langit dan bumi, bintang, matahari, bulan, berlayar dengan sendirinya, dia sudah mengingkarinya. Sehingga mereka mengatakan, hadza syai'un la yaquluhu aqil. Orang yang berakal tidak mungkin akan mengatakan seperti ini. Kok dia mengingkari pencipta yang menciptakan langit dan bumi? Fa aslamu ala yadayhi. Maka mereka pun masuk Islam semuanya di bawah tangan Imam Abu Hanifah. Ra'yu yang berasaskan wahyu, berbeda dengan jalan bin Safwan. Karena itu ilmu kalam sangat tercela. Apa kata Imam Syafi'i itu hafal saya kira. Hukumanku terhadap orang ahli kalam apa? Di arak, di jalan, di pasar. Dikatakan ini orang akibat orang apa namanya siksaan hukuman bagi orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah. Hukuman untuk orang ahli kalam adalah di arah di jalanan di pasar-pasar agar manusia tahu. Beginilah orang yang meninggalkan Alkitab dan Sunnah. Karena itu ulama mengatakan menamakan ilmu dan usuluddin dengan asy-syariah. Dengan as-sunnah, dengan at-tawahid, dan yang semakna dengan itu dari lafaz-lafaz syar'iyah. Maka ini yang ditanyakan oleh al-imam Ibnu Abi Hatim. Maka dijawab oleh kedua imam ini. Yang menunjukkan telah terjadinya ijma' al-sunnah di dalam usuluddin. Dia faqala, maka keduanya mengatakan adrakna al-ulama fi jami'il amsar. hijazan wa iraqan wa yusran wa syaban wa yamanan. Fakana min madhhabihim. Maka keduanya menjawab, kami dapatkan, kami jumpai para ulama, yakni ahli sunnah, di seluruh negeri, di Hijaz, di Irak, di Mesir, di Syam, dan di Yaman. Tidak disebutnya Khurasan, karena kedua imam ini dari Khurasan. Maka dari mazhab mereka tentang usul din ialah, maka disebutkanlah satu persatu oleh imam ini sebagai pokok-pokok dasar-dasar i'tiqad ahlu sunnah wal jamaah, yaitu innal iman qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Ini menyerangi firqa-firqa sesat dari khawarij, mu'tazilah dan murjiah yang menganggap keimanan itu adalah satu, satu bagian, tidak terpisahkan, tidak terbagi-bagi. Sebagian mengatakan keimanan itu hanya ma'rifah, pengetahuan saja. Sebagian lagi mengatakan bahwa keimanan itu cukup dengan lisan, tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan dan hati. Sebagian lagi mengatakan keimanan itu dengan i'tiqad dan perkataan, tidak ada sangkut pautnya dengan perbuatan. Maka para ulama mengatakan innal imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman adalah qawlun wa amalun, bertambah dan berkurang, bertambah dengan mentaati Ar-Rahman dan berkurang dengan mentaati syaitan. Bertambah dengan mengerjakan amal taat, berkurang dengan mengerjakan amal maksiat. Begitulah syiar mereka berdasarkan Al-Kitab dan Sunnah. Innal iman qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Kemudian mereka melanjutkan yang saya beri judul Al-Quran adalah kalamullah bukan makhluk. Wal-Quran kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Wal-Quran kalamullah ghairu makhluqin bi jami'i jihatihi. Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk dari segala jurusannya. Lafaz dan maknanya adalah kalamullah yang diterima oleh Jibril alaihissalam. Kemudian Jibril menyampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat. Kemudian ditulis oleh para sahabat dan disampaikan kepada tabi'in dan seterusnya. Tidak terselip sedikit pun juga dari perkataan Jibril dan Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Al-Quran lafaz dan maknanya adalah kalamullah. Lafaz-lafaz dan hurufnya, huruf-hurufnya adalah kalamullah. Alifnya, ba'nya, ta'nya, za'nya adalah kalamullah. Seperti alif lamim, tiga huruf, alif lamim, kalamullah. Allah bersuara dengan suaranya, dengan huruf dan lafaz-lafaznya. Ini makna bijami'i jihatihi. Kemudian beriman kepada takdir yang baiknya dan buruknya. Wal qadara khayruhu khayruhu wa syarruhu min Allah azza wa jalla. Takdir yang baiknya dan buruknya adalah dari Allah azza wa jalla. Kemudian dijelaskanlah sebaik-baik ummati wa khayra hadhihi al-ummati ba'da nabiyha Abu Bakr as-Siddiq, thumma Umar ibn al-Khattab, thumma Uthman ibn Affan, ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم وهم الخلفاء الراشدون المهديون. Sebaik-baik umat ini sesudah nabinya Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Uthman, kemudian Ali, mereka lah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Wa anna al-ashra wa anna al-ashra alladhina sammahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله حق Kemudian 10 orang yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah disaksikan oleh beliau sebagai calon penghuni surga atas persaksian beliau adalah hak benar adanya. Kemudian seluruh para sahabat wattarahum ala jami' ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walqafu amma shajara bainahum dan bertarum yang mengucapkan rahimahullah atau radiyallahu anhu kepada semua para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menahan diri dan membicarakan perselisihan yang terjadi di antara mereka adalah aqidah ahlus sunnah wal jamaah yang menyalahi firqa-firqa besar seperti Rafidah, seperti Khawarij dan yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman sampai pada hari ini. Oleh karena itu Imam Abu Zuhra al-Razi Allah Ta'ala mengatakan yang sangat kita kenal perkataannya, "Idza ra'aita ahadan yanqusu ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'lam annahu zindiq." Apabila kau melihat seseorang yang mencaci maki, yang merendahkan, mengurangi hak para sahabat, sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'lam annahu zindiq. Ketahuilah sesungguhnya dia zindiq. Kemudian menetapkan sifat al-ulu, yaitu sifat zatiyah Allah. Nama dan sifat Allah al-ulu. Sembah isma Rabbika al-a'la. Tasbihkanlah Rabbmu yang maha tinggi. Al-ulu. Sifat al-ulu berbeda dengan al-istiwa. Al-ulu adalah sifat zat. Al-istiwa adalah sifat fi'liyah. Ikhtiyariyah. Dan sifat istiwa bersemayam dalam atas arsy-Nya yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya adalah aqidah, adalah dari aqidah Ahlussunnah yang sangat besar yang menyalahi firqa-firqa besar dari ahli bid'ah seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah dan yang mengikuti mereka dan yang mengikuti manhaj mereka dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Berkata kedua imam, "Wa anna Allah 'ala 'arsyihi بائن من خلقه كما وصف به نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف." Sesungguhnya Allah bersemayam di atas arsy yang terpisah dari makhluknya. Allah tidak bersama makhluknya. Allah tidak bersatu dengan makhluknya. Sebagaimana yang dia sifatkan dirinya dalam kitabnya. Berulang-ulang kali Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa dia bersemayam di atas arsy. Di antaranya ayat yang sangat besar di awal-awal surah Taha, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman di atas arsy, dia bersemayam, dia istiwa, yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan serta ketinggian Allah. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Dan oleh lisan Rasulnya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan ini. Salah satunya hadis jariyah yang diingkari oleh ahlul bidah yang dikatakan bahwa hadis itu dhaif padahal hadis itu tidak dhaif. Tanpa kaifah, tanpa bertanya bagaimana bersemayamnya Allah di atas arsy-Nya, karena pembicaraan mengenai sifat adalah cabang dari pembicaraan mengenai zat. Sebagaimana zat Allah kita tidak bertanya bagaimana zat Allah, demikian juga dengan sifat-sifat Allah. Karena pembicaraan mengenai sifat-sifat Allah merupakan cabang dari pembicaraan mengenai zat Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi ahata bi kulli syai'in ilma, ilmu Allah meliputi segala sesuatu, sedangkan ilmunya meliputi segala sesuatu. Kemudian al-imam, kedua imam membawakan ayat Al-Quran, "Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir." Dia tidak sama dengan sesuatu pun juga dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Orang-orang mukmin akan melihat zat Allah di akhirat dengan mata kepala mereka. Berkata kedua imam, "Wallahu tabaraka wa ta'ala yura fil akhirah wa yarahu ahlul jannah bi absarihim. Allah tabaraka wa ta'ala akan dilihat di akhirat dan akan melihatnya penduduk surga dengan mata kepala mereka. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Ketegasan ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh orang-orang mu'minun. Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah pada hari itu berseri-seri, senang, gembira. Ila rabbiha nadhirah. Tegas, tidak bisa ditakwil. Kecuali kita mau berada dalam kesesatan. Ahli bid'ah menta'wil. Ila kemudian kurung ila ni'mati, kepada nikmatnya dia berikan. Pernah Rabbuna mengatakan ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya dia melihat. Kemudian ditafsirkan oleh Rasulullah SAW dalam sejumlah hadis sahih yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa kamu akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diingkari oleh Khawarij, oleh Mu'tazilah, oleh Jahmiyah dan firqah-firqah sesat lainnya. Menetapkan sifat kalam berkata-kata bagi Allah. وَيَسْمَعُونَ كَلَامَهُ كَيْفَ شَاءَ وَكَفَ شَاءَ. Dan mereka mendengar perkataannya dengan cara yang dia kehendaki dan seperti yang dia kehendaki. Allah berkata-kata dengan lafaz, dengan suaranya, dengan hurufnya. Menyerahi mazhab Jahmiyah, Mu'tazilah dan orang-orang yang mengikuti mereka dari Asy'ariyah dan Maturidiyah. Keimanan kepada surga dan neraka. Wal jannatu haqqun wan naru haqqun wa huma makhluqatan la yaflayan abadan fal jannatu thawabun li awliyaihi wan naru iqabun li ahli ma'siyatihi illa man rahima. Surga itu adalah hak dan neraka itu juga hak, dan keduanya telah ada dan keduanya adalah makhluk. Menyelahi mazhab Jahmiyah dan Mu'tazilah. Surga dan neraka itu adalah hak benar adanya. Keduanya adalah makhluk yang tidak akan punah selama-lamanya. Maka surga adalah tempat ganjaran bagi wali-walinya. Sedangkan neraka adalah adab bagi orang yang maksiat kepadanya. Kecuali orang yang dia rahmati. Menyelahi akidah kaum falasifah bahwa surga dan neraka itu merupakan simbol, merupakan gambaran kebaikan dan kejahatan dan tidak ada wujudnya. Keimanan kepada sirat. Wassiratu haqqun. Sirat yang terbentang. Hak. Dan dijelaskan dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keimanan kepada mizan timbangan. Wal mizanu alladhi lahu kaffatani kiffatani yuzan bihi a'malul 'ibad hasanuha wa sayyi'uha haqqun. Mizan timbangan yang mempunyai dua daun timbangan yang ditimbang dengannya amal-amal hamba yang baik dan buruknya adalah hak. Menyerahi keyakinan Mu'tazilah dan Jahmiyah yang mengingkari tentang mizan, dan mereka telah melakukan tahrif perubahan makna terhadap ayat-ayat Allah, dan mereka telah menolak hadis-hadis yang sahih atau mentahrif yang merubahnya dari makna yang hak kepada makna yang batil. Kemudian kedua yang besar mengatakan wal haul muqarrabu bihi nabiyuna sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan al haul telaga yang dimuliakan nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengannya adalah hak. Datang sejumlah hadis mutawatir yang dikeluarkan oleh jamaah ahlul hadis, di antaranya oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang menjelaskan tentang al-haul telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kedua imam menjelaskan tentang syabat yang diingkari oleh firqah-firqah sesat yang dahulu dan yang sekarang dari Khawarij, Mu'tazilah, Jahmiyah dan yang mengikuti mereka dari zaman ke zaman sampai pada hari ini, yang kita dengar dan kita lihat dengan kedua mata dan kedua telinga kita bahwa mereka mengingkari syafaat Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan syafaat para nabi dan rasul dan seterusnya. Wasyafaatu haqqun wa anna nasan min ahli at-tawhid yakhrujun min an-nar bisyafaati haqqun. Syafaat itu adalah hak, dan sesungguhnya sebagian manusia dari ahli tauhid yang masuk neraka akan keluar dari neraka dengan sebab mendapat syafaat adalah hak benar adanya berdasarkan nusus, nas-nas dari hadis-hadis yang begitu banyak yang mencapai derajat mutawatir bahwa orang-orang mukmin ahli tauhid yang masuk dalam neraka dengan sebab dosa-dosanya yang lain, mereka akan dikeluarkan dari neraka. Bahkan telah datang hadis-hadis yang menjelaskan bahwa orang yang memiliki keimanan hatta seberat biji sawi, zarrah yang kecil sekali, mereka akan keluar dari neraka. Ini yang diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah dan Jahmiyah dan seterusnya. Sampai pada hari ini kita mendengar bahwa sebagian manusia yang hidup di zaman kita, di negeri kita, mengatakan bahwa yang masuk neraka tidak akan keluar, yang masuk neraka tidak akan keluar. Jadi orang-orang mukmin yang masuk neraka tidak akan keluar. Maka ini menyalahi akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan sejumlah hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ibnu Hasyim mengatakan wa azabul qabri haqqun, dan azab kubur adalah hak. Kemudian keduanya melanjutkan wa munkarun wa nakirun haqqun, dan malaikat munkar dan nakir adalah hak. Datang sejumlah hadis-hadis yang derajatnya mutawatir yang menjelaskan tentang azab kubur. Di antaranya apa yang dikeluarkan oleh Bukhari dan lain-lain, sabda Rasulullah SAW bahwa menjelaskan azab kubur adalah hak. Azab kubur adalah hak. Dan ini diingkari oleh Mu'tazilah dan yang sepaham dengan mereka. Dan dua orang malaikat yang bertanya dalam kubur, Munkar dan Nakir, adalah hakun. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi langsung disebut namanya wa munkarun wa nakirun, munkar dan nakir. Kemudian kedua imam melanjutkan wal kiramul katibun hakun, kiraman katibin malaikat pencatat amal adalah hak, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian keimanan kepada hari kebangkitan sesudah mati, wal ba'thu min ba'dil maut haqqun, kebangkitan sesudah mati adalah hak benar adanya. Dengan jasad dan ruh, dengan ruh dan jasad menyalahi mazhab para syafi'ah yang mengingkari kebangkitan dengan jasad tapi dengan ruh, dan belakangan sebagian manusia mengingkari secara mutlak hari kebangkitan ini. Hukum bagi pelaku dosa-dosa besar di dunia dan di akhirat. Berkata kedua imam, wa ahlul kabair fi masyiatillahi azza wa jal la nukaffiru ahlal kiblati bidunubihim wa lakil sarairahum ila Allah azza wa jal. Orang-orang yang mengerjakan dosa-dosa besar urusannya diserahkan kepada masyiatullah, kehendak Allah azza wa jal. Inna Allah azab, inna Allah akudkan. Kami tidak mengkafirkan ahli kiblat, kaum muslimin, dengan sebab dosa-dosa mereka. Kami serahkan rahasia mereka kepada Allah azza wa jalla. Merupakan akidah yang sangat-sangat-sangat besar sekali. Di mana kita hidup pada zaman sebagian kaum muslimin mengkafirkan kaum muslimin yang lain dengan sebab dosa-dosa mereka. Dengan sebab dosa-dosa mereka mengkafirkan para penguasa muslim yang mereka lihat pada sebagiannya menyimpang tanpa ada hujjah, tanpa mereka membedakan dosa yang membuat orang keluar dari Islam dan dosa yang tidak mengeluarkan orang dari Islam, tanpa menegakkan hujjah, tidak ada dalil, tidak ada burhan. Ini adalah mazhab Khawarij, Syiar mereka. Bahkan mereka tidak mengkafirkan orang-orang saja, mereka mengkafirkan kaum muslimin. Mereka mengatakan bahwa negeri ini adalah negeri kafir, negeri ini adalah negeri kafir, dan masyarakat yang hidup di dalamnya karena tidak berhubung dengan hukum Allah, maka mereka hakim dan mahkumnya adalah kafir, penguasa dan rakyatnya adalah kafir. Allahu Akbar. Lihat akidah yang sangat besar. Wa ahlul kabair fi mashi'atillahi 'azza wa jalla. Orang yang mengerjakan dosa-dosa besar diserahkan urusannya kepada Allah. Tidak dikafirkan selama mereka tidak keluar dari Islam. Kemudian kedua imam melanjutkan, wa nuqimu fardhal jihad wal hajj ma'a a'immatil muslimin fi kulli dahr wa zaman. Kami menegakkan kewajiban jihad dan haji bersama para pemimpin kaum muslimin pada setiap masa dan zaman. Tidak mengikuti hawa dan kejahilan dari firqah-firqah sesat seperti Khawarij, mengangkat senjata kepada para sahabat, yaitu kepada Ali bin Abi Thalib dan para sahabat lain. Tidak mengikuti Murji'ah, tidak mengikuti Mu'tazilah. Jihad harus dengan ulil amri. Tidak boleh seorang pun juga menyuruhkan jihad yang bukan ulil amri. Ulama hanya menyampaikan, menjelaskan kepada ulil amri perintah Allah dan perintah Rasulnya. Qala Allah wa qala Rasul. Hak memerintahkan jihad adalah ulil amri. Dan berjihad bersama ulil amri. Kita lihat pada zaman pada hari ini, pada zaman sekarang pada hari ini, banyak seruan-seruan jihad dari sebagian orang, dari sebagian kelompok dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan karena kejahilan mereka terhadap akidah Islam, karena penyimpangan mereka dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian kedua orang imam melanjutkan yang saya memberikan judul larangan memberontak kepada para pemimpin kaum muslimin ulil amri dan kewajiban mendengar dan mentaati mereka dalam hal yang makruh. Berkata kedua imam, wala naru khuruj ala al-a'immati wala al-qital fil fitnah wa nasma'u wa nuti'u liman wallahu Allah amrana wa la nanzi'u yadan min ta'atin. Kami tidak keluar memberontak atau menentang kepada para pemimpin kaum muslimin, dan kami tidak memeranginya dalam fitnah, dan kami mendengar dan taat kepada orang yang Allah angkat menjadi pemimpin kami, dan kami tidak keluar dari ketaatan kepada-Nya. Merupakan salah satu dasar dari dasar-dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, demi kemaslahatan bersama, demi kemaslahatan ummah, demi kebaikan-kebaikan yang demikian besar dan lain-lain. Berdasarkan nas Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'u Rasul wa ulil amri minkum. Dan sejumlah hadis-hadis Rasulullah SAW ba'du. Idza amara bil ma'siyah fala sab'a wa la ta'ah. Apabila diperintah maksiat, maka tidak boleh mendengar, tidak boleh ditaati, tetapi akan tetapi tidak boleh keluar dari ketaatan secara umum. Perintah untuk mengikuti sunnah dan jamaah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan menjauhi sempalan dan firqah. Berkata kedua imam, ونتبع السنة والجماعة ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. Kami mengikuti sunnah dan jemaah, jadi ahlu sunnah dan jemaah, dan kami menjauhi sempalan dan khilaf, perselisihan yang akan membawa kepada perpecahan serta firqah, membuat kelompok-kelompok sekte-sekte, aliran-aliran. Kewajiban kaum muslimin berjemaah. Berjemaah mengikuti jemaah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Dan mereka tidak berontak, tidak keluar dari ketaatan kepada pemimpin mereka di negeri-negeri mereka, ulil amri mereka, yang akan menimbulkan kemaslahatan-kemaslahatan, kebaikan-kebaikan yang besar, dan hilangnya kerusakan atau memperkecil bahaya, kehancuran dan kerusakan-kerusakan. Kemudian kedua imam melanjutkan yang saya beri judul jihad dan haji akan berlangsung terus-menerus sampai hari kiamat bersama ulil amri. Wa innal jihad ma'adhin mundu ba'atullahu azza wa jalla nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ila qiyam as-sa'ah ma'a ulil amri min a'immatil muslimin la yubtiluhu shay'un wal hajj kadhalik. Sesungguhnya jihad tetap berlangsung terus sejak Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat bersama ulil amri dari para pemimpin kaum muslimin, dan tidak ada sesuatu pun juga yang dapat membatalkannya. Demikian juga haji. Kemudian penyerahan zakat diperbolehkan kepada ulil amri untuk dibagikan kepada yang berhak. Berkata kedua imam, ودفع الصدقات من السبائل إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. Dan diperbolehkan menyerahkan zakat-zakat berupa binatang-binatang ternak, yaitu unta, sapi dan kambing kepada ulil amri dari para pemimpin kaum muslimin. Boleh juga kita bagi-bagikan sendiri langsung. Kemudian kedua imam selanjutnya mengatakan yang saya beri judul di antara akidah salaf adalah al-istisna di dalam keimanan, yaitu mengatakan insyaallah saya mu'min tanpa keraguan. Wal-nasu mu'minuna fi ahkamihim wa mawarithihim wa la nadri ma hum 'inda Allah 'azza wa jalla. Faman qala innahu mu'minun haqqan fahuwa mubtadi, wa man qala innahu mu'minun 'inda Allah fahuwa min al-kadhibin, وَمَنْ قَالَ إِنِّي مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ فَهُوَ مُصِيبٌ. Dan manusia, yakni kaum muslimin secara lahiriah, dihukumi beriman di dalam hukum-hukum lahiriah mereka, dan demikian juga di dalam hukum waris mereka. Sedangkan kita tidak mengetahui sama sekali keadaan mereka yang sebenarnya di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka barang siapa yang mengatakan sesungguhnya dia mukmin yang sebenar-benarnya, maka dia mubtadi ahli bid'ah. Dan barang siapa yang mengatakan sesungguhnya dia mukmin di sisi Allah, maka dia termasuk dari para pendusta. Dan barang siapa yang mengatakan sesungguhnya aku orang yang beriman kepada Allah, maka dia benar. Saya beriman kepada Allah atau saya mukmin insyaallah taala. Kemudian kedua melanjutkan menjelaskan tentang firqah-firqah sesat, seperti firqah Murji'ah, firqah Qadariyah, kemudian Jahmiyah, kemudian Rafidah, kemudian Khawarij. Keduanya mengatakan wa murji'atu mubtadi'atun dhullalun. Murji'ah adalah ahli bid'ah yang sesat. Wal Qadariyyatu mubtadi'atun dhullalun. Wa man ankara minhum anna Allah la ya'lamu ma yakunu qabla an yakuna fahuwa kafirun. Qadariyyah adalah ahli bid'ah yang sesat. Maka barang siapa di antara mereka, yakni di antara orang Qadariyah yang mengingkari sesungguhnya Allah tidak mengetahui apa yang akan terjadi sebelum terjadinya sesuatu tersebut, maka dia kafir. Kemudian wa annal jahmiyata kuffarun, sesungguhnya Jahmiyah itu adalah orang-orang kuffar. Wa annar rafidata rafadul Islam, sesungguhnya Rafidah Syiah itu mereka adalah orang-orang yang telah meninggalkan Islam. wal khawarijul murwaqun. Khawarij itu adalah orang-orang yang murwaq, telah keluar dari ketaatan. Beliau menjelaskan beberapa firqah yang ada pada zaman beliau yang merupakan usulul firqah dan telah jelas dan nyata berbeda pada zaman kita sekarang ini. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengaku secara tegas, saya khawarij, saya mu'tazilah, saya murji'ah, kecuali sedikit dari yang paling sedikit. Dikecualikan adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Mereka mempunyai markas, mereka mempunyai tempat, mereka mempunyai negeri, dan mereka terang-terangan mengatakan bahwa mereka adalah Syiah. Selebihnya adalah mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, sangat sulit pada zaman sekarang ini, kecuali kita kembali kepada akidah yang sahihah, akidah yang benar, untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang Ahlus Sunnah, mana yang firqah-firqah sesat. Kemudian diulang lagi tentang kuburnya orang yang mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk, karena Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian pembicaraan mengenai tawakufnya orang yang tidak mau mengatakan apa Quran itu makhluk atau bukan makhluk. Kemudian kesesatan orang yang mengatakan bahwa lafaz Quran yang dilafazkan oleh pembaca adalah makhluk, padahal lafaz Al-Quran yang diucapkan oleh pembaca adalah kalamullah, sedangkan qari'nya pembacanya adalah makhluk. Kemudian sebagian dari tanda-tanda ahli bid'ah dan firqah-firqah sesat, berkata Imam Ibnu Abi Hatim, qala Muhammad sami'tu Abi radhiyallahu anhu yaqul, saya pernah mendengar bapakku mengatakan, alamatu ahli bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar, tanda ahli bid'ah ialah mencaci maki, mencela, memfitnah ahli al-athar, yakni ahli sunnah wal jamaah. وعلامة الزلالقة تسميتهم أعلى الأذر حشوية يريدون إبطال الآثار. تنقى قوم زدك أن الأمريكا من أباك أهل الأذر أهل سنة سنوية حشوية orang-orang yang paling rendah, orang yang tidak ada kebaikannya serta faedahnya sama sekali, حشوية orang-orang yang jujur, yang mereka kaum zidik kandangi pada hakikatnya adalah untuk membatalkan sunnah. Wa alamatu jahmiyah tasmiyatuhum ahlu sunnah musyabbiha, dan tanda jahmiyah adalah mereka menamakan ahlu sunnah sebagai musyabbiha, kaum yang menyerupai Allah dengan makhluknya. Seperti anak cucu jahmiyah pada hari ini, apabila ahlu sunnah mengatakan Allah mempunyai tangan yang sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, laisa kamitsli syai'un, maka mereka mengatakan musyabbiha, mereka mengatakan mujassima, dan yang semakna dengannya. Wa alamatul qadariyah tasmiyatuhum ahlu sunnah mujmirah, dan qadariyah mu'tazilah adalah mereka menamakan ahlu sunnah sebagai kaum jabariyah, yakni sebagai kaum yang dipaksa karena tidak mempunyai kehendak sama sekali. Sehubungan qadariyah mu'tazilah mengingkari af'alul ibad, jadi khalqu af'alul ibad. Wa alamatul murji'ah tasmiyatuhum ahlu sunnah mukhalifatan wa naqsaniyatan tanda murji'ah dalam mereka menamakan ahlu sunnah sebagai kaum yang menyalahi dan mengurangi, yakni karena Ahlus Sunnah menetapkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang, sedangkan Murji'ah mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Padahal kata kedua imam, wala yalhaqu ahlus sunnah illa ismun wahid wa yastahilu an tajma'ahum hadhihi al-asami, padahal Ahlus Sunnah tidak mempunyai nama selain nama yang satu, dan mustahil berkumpul pada mereka Ahlus Sunnah semua nama-nama ini. Jadi nama yang satu ialah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sebagaimana yang dituduhkan ahli bid'ah kepada Ahlus Sunnah dengan berbagai macam nama dan lafaz julukan-julukan seperti yang telah diterangkan sebagian dari Al-Imam Ibnu Abi Hatim oleh Al-Imam Abu Hatim di risalahnya ini. Ada yang menamakan mujassima, musyabbiha dan lain-lain. Ya? Kemudian Al-Imam Ibnu Abi Hatim pada akhirnya mengatakan, saya pernah mendengar bapak saya dan Abu Zuhrah memerintahkan untuk membaiat ahlul bid'ah dan mengingkari menulis kitab dengan ra'yu semata tanpa akal. Alangkah banyaknya kitab-kitab yang seperti ini pada zaman itu. Dan melarang duduk di majelis ahlul kalam dan melihat kitab mereka. Dan keduanya mengatakan la yudhiru sahibu kalamin abadan. Qala Abu Muhammad sami'tu abi wa Abu Zur'ah يأمراني بأجران أهل الزيت والبدع ويبلغان رأيهما أشد التكليف وينكران وضع الكتب بالرأي في غير آثار وينهيان عن مجالسة أهل الكلام وعن النظر في كتب المتكلمين ويقولان لا يفلح صاحب كلام أبدا. بركات محمد إمام ابن أبي هاتم. Saya telah mendengar bapakku dan Abu Zur'ah, keduanya telah memerintahkan untuk menghajar, membaiat ahli kesesatan ahli bid'ah. Dan ini berkembang, diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman dan keadaan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Apabila kekuatan ada pada ahli bid'ah, maka tidak ada faedahnya membaiat tokoh-tokoh mereka. Bahkan itu memudaratkan ahli sunnah. Karena yang dimaksud menghajar adalah berfaedah dari orang yang dihajar dan berfaedah juga dari orang yang menghajarnya. Berfaedah bagi orang yang dihajar agar rujuk kepada kebenaran. Agar rujuk kepada kebenaran. Berfaedah bagi yang membaiat yakni kaum muslimin tidak terpengaruh dengan ajarannya. Dan ini apabila ahli sunnah memiliki kekuatan. Apabila hajar itu menimbulkan maslahat, apabila hajar itu tidak menimbulkan maslahat, maka tidak perlu dihajar. Karena ini tidak lazim. Ini adalah tidak lazim. Dilihat dari kondisi, dari keadaan, berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Maka dijelaskan ajaran-ajaran yang sesat dengan sendirinya kaum muslimin akan menjauhinya dan para penyeru ajaran-ajaran sesat ini. Dan keduanya yaitu bapakku dan Abu Zur'ah sangat keras sekali kepada kedua pendahulu tersebut, yaitu ahli kesesatan ahli bidah. Keduanya pun telah mengingkari menulis kitab dengan ra'yu akal pikiran semata tanpa adanya asal dalil dari hadis, dari perkataan sahabat, dari tabi'in, dari para a'immah. Alangkah banyaknya kitab-kitab yang seperti ini pada zaman sekarang yang tidak patut kita baca, tidak boleh kita perjualbelikan. Kemudian keduanya telah melarang duduk di majelis ahli kalam dan melihat kepada kitab-kitab mereka, dan keduanya mengatakan ahli kalam selama-lamanya tidak akan beruntung karena hati dhaif, hati lemah dan syubhat begitu banyak. Demikian sekilas kita melihat isi daripada risalah yang sangat berharga. Semoga bermanfaat dan masih ada waktu sampai jam 12 sore. Pertama, ada beberapa pertanyaan itu. Jangan banyak-banyak pertanyaan. Karena juga ya mungkin saya jawab. Ini juga ya. Jamaah para sahabat. jamaah ilmiah, jamaah amaliyah, akidah, manhaj. Kita harus mengikuti jamaah para sahabat. Yang kedua, kita tidak boleh keluar dari jamaah kaum muslimin secara umum di dalam negeri mereka, dalam mentaati pemimpin mereka. Tidak boleh keluar mengangkat senjata memberontak, sehingga kita menjadi semparan, sehingga kita mengikuti kaum Khawarij. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada kita menjelaskan tentang firqah yang selamat, al-jama'ah. Al-jama'ah, jama'ah para sahabat. Ma'ana alaihi liyawm ashab. Jelaskan. Adapun membuat kelompok-kelompok, maka ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kelompok-kelompok atas nama agama yang al-wala wal-bara ditegakkan atas nama kelompok ini, mengajak manusia kepada kelompok ini, maka akan timbul isminya kelompok-kelompok dan akan muncul asabiyah. Adapun mendirikan yayasan untuk wasilah maka ini tidak terlalu, karena tidak ditegakkan al-wala wal-bara atas nama yayasan sebagai wasilah perantara untuk memudahkan urusan, karena demikian diatur oleh pemerintah. Bagaimana membantah keyakinan yang mengatakan Allah ada di mana-mana tempat? Dijelaskan nusus nas-nas Al-Kitab dan Sunnah. Dijelaskan nusus nas-nas Al-Kitab dan Sunnah. Dalil-dalil syar'iyyah, naqliyyah, sam'iyyah. Dalil-dalil syar'iyyah, naqliyyah, sam'iyyah. Yang diterima dengan riwayat dari Al-Kitab dan Sunnah. Lihat hadis yang sangat besar sekali yang diriwayatkan oleh jamaah para sahabat, yang diriwayatkan oleh jamaah Imam Ahlul Hadis. Hadis Jariyah, di mana Nabi SAW bertanya kepada Jariyah, aina Allah? Di mana Allah? Jariyah itu menjawab, dikeluarkan oleh Imam Malik dan Imam Muslim, Imam Ahmad dan banyak sekali. Yang kedua, dalil-dalil fitrah, fitrah yang ada pada makhluk manusia, bahkan haiwan. Tanyakan kepada hati kita ketika kita menyeru Allah, ya Allah, kemana hati kita berjalan? Ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ke bawah, atau ke atas? Jawabannya adalah ke atas. Allah telah fitrahkan makhluk mengetahui Rabbnya ada di atas. Dan ahli kitab pun meyakini seperti ini. Dia menyeru, ya Tuhan. Bahkan haiwan, sepanjang penelitian, dia mengangkat kepalanya ke atas, memohon kepada Rabb-nya agar diturunkan hujan dalam musim kemarau yang berkepanjangan. Maka orang yang mengatakan Allah di kulli makan telah rusak fitrah dan mengikuti sunnahnya Fir'aun. Karena orang yang pertama mengingkari Allah ada di atas adalah Fir'aun. Ketika Musa mengatakan bahwa Rabb-nya ada di atas, maka dengan sombongnya, dengan nada istihza mengejek, Dia perintahkan menterinya Haman untuk membangun bangunan yang tinggi agar dia bisa menaik melihat melolok Tuhannya Musa ada atau tidak, karena saya meyakini bahwa Musa itu membohong berdasarkan ayat yang mulia ini. Maka seluruh imam ahlu sunnah wal jamaah di kitab-kitab mereka mengatakan bahwa Musa telah memberitahukan kepada Fir'aun Allahu sama. Karena kalau tidak, buat apa Fir'aun memerintahkan Haman untuk membangun menara yang tinggi, bangunan yang tinggi agar dia bisa mencapai langit untuk melihat Tuhannya Musa? Andai kata Musa memberitahukan Allah ada di mana-mana, tentu Fir'aun akan mencari ke pasar-pasar, ke rumah-rumah Bani Israel untuk melawat melihat apakah ada Tuhannya Musa. Tidak. Hal ini menunjukkan bahwa Musa memberitahukan kepada Fir'aun bahwa Allah Rabbus Samawati wal Ardh, Rabbul Arsyil Azim fis sama. Berarti orang yang mengatakan Allah fi kulli makan mengikuti sunnahnya Fir'aun, bukan sunnahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan tentang khilafah khalifah al-imam imamul a'zam, kemudian sejumlah bai'at-bai'at pun ditegakkan, adalah sebagai berikut. Pertama, bahwa yang memimpin kaum muslimin seluruhnya dinamakan khalifah atau imamul a'zam. Dan dibaiat dan diangkat oleh para ahli, oleh ulama yang termasuk ulil amri adalah ulama ahlul fikri wad-din. Sekarang belum ada. Masing-masing negeri-negeri Islam mempunyai amir, mempunyai umara, pemimpin-pemimpin. Dan kewajiban kita mentaatinya, mengamalkan perintah Allah dan Rasul. Ya. Yang pertama. Yang kedua, adapun menetapkan menunjuk si ulang khalifah saya dari kelompok-kelompok yang begitu banyak imam saya, kemudian menetapkan adanya bai'at, adalah kesesatan menyelami sunnah. Berdasarkan hadis-hadis bai'at, hadis-hadis bai'at adalah hadis-hadis yang hak, hadis-hadis yang sahih, tetapi bagaimana penerapannya? Apakah kepada sembarang orang di sembarang waktu, kepada siapa saja, kapan saja? Itu yang mereka terapkan. Berarti sangat buruk sekali pemahaman mereka terhadap kitab Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tersebarlah begitu banyak bayat-bayat, setiap kelompok mempunyai imam. Mempunyai imam. Dan masing-masing mengklaim imamnya yang sah. Dan semakin hari semakin banyak. Entah berapa banyak, berapa puluh khalifah yang ada di negeri kita ini. Semuanya tidak sah. Semuanya palsu. Dan mereka saling melanggar, bahkan mungkin saling mengkafirkan satu kelompok dengan kelompok yang lain. Dari mereka yang terkeluar dari hadis-hadis Rasulullah tentang bayat, tapi bagaimana penerapannya? Di sinilah kita memerlukan, bahkan syarat berhajat, dan ini merupakan kewajiban, bermanhaj dengan manhaj salafus salih. Satu metode untuk memahami kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW secara ilmu, amal dan dakwah. Tanpa manhaj ini kita akan tersesat, seperti tersesatnya kelompok-kelompok bayat ini dengan khalifah-khalifah bayangannya, imam-imamnya yang dibayat mereka, jumlahnya terlalu banyak. Bahkan sering saya ceritakan, saya diajak oleh salah satu kelompok dari kelompok-kelompok ini untuk mengajar hadis di kelompoknya. Dan undangan yang seperti ini bukan hanya dari satu kelompok. Dan tentunya dengan membaiat imamnya. Lalu kepada sebagian mereka saya katakan, bawakan dalam hadis disebutkan, apabila dibaiat dua orang khalifah, bunuh salah satunya. Maka kelompok antum mengaku ada khalifah yang paling sah. Kelompok yang salah mengaku demikian. Mana yang lebih dahulu harus saya bunuh? Lalu salah satu kelompok, ketua kelompok itu jalan. Pergi. Karena apabila dibaiat dua orang khalifah, bunuh salah satu. Sekarang bukan hanya dua, bukan hanya tiga, bukan hanya empat, bukan hanya lima. Luar biasa. Ada yang bawah tanah gerakannya, serinya. Ada yang terang-terangan, resmi, pakai organisasi. Maka itu setiap-tiap firqah itu ada bayat. Di kelompok besar ini ada bayatnya, di kelompok ini ada bayatnya. Bahkan di tarekat-tarekat sufiyah yang begitu banyak, yang ratusan jumlahnya, ada bayatnya. Apa sudah ada? Saya kubang, saya kira sama Jakarta yang 12. Sama 12 kan ya. Otak saya masih di sana. Pikiran saya kira masih setengah jam lagi. Saya bilang 1 jam. Makanya saya 1 jam cukup soal jawab ini. La ilaha illallah. Antum enggak kasih tahu tadi. Apa nasihat Ustaz kepada saudara-saudara kita yang masih terbelenggu jamaah-jamaah hizbiyah? Pertama kita doakan. Doa, doa wal ibadah. Doa agar Allah memberikan hidayah kepada kita dan mereka. Ketika dikabarkan kepada Rasulullah SAW bahwa suku Daud durhaka menentang, maka Rasulullah SAW berdoa, Allah mahdi Dausan, ya Allah berikanlah hidayah kepada suku Daud, datangkanlah mereka kepadaku dalam keadaan muslimin. Ad-du'a, ad-du'a, doa itu luar biasa, gak ada yang menolak takdir kecuali doa. Karena itu Nabi SAW mengajarkan kita agar kita terhindar berdoa berlindung dari takdir-takdir yang buruk. Ma'ruf atau hafal doa. Allahumma inni a'udhu bika min su'il qadar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari buruknya qadar. Takdir yang buruk. Jadi kita berjalan dari satu takdir ke takdir yang lain. Ad-du'a, doa. Dengan tulus, dengan ikhlas. Karena la yu'minu ahadukum hatta, saya lupa hadis, la yu'minu ahadukum hatta yuhib, hatta yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. La yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan kepada para kaum hatta yuhib li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya. Dirinya telah memperoleh kebaikan, hidayah yang besar, masuk ke mana arti, walaupun mungkin baru di tepiannya. Maka kebaikan yang besar ini dia mungkin saudaranya memilikinya. Jangan kita senang melihat kesesatan saudara kita. Kita gembira saudara kita mendapat hidayah. Kita gembira saudara kita tobat. Dan begitu banyak. Dan jangan diungkit-ungkit, jangan dicaci-maki, jangan dilihat-lihat kalau dari saudara kita keluaran dari firqah sesat ini. Lalu kita katakan, wah dia kan dari firqah sesat ini, saya kan senior. Wah ini masalah rendah. Enggak boleh. Sombong. Sombong. Sombong. Dan sahabatnya ini, Umar bin Khattab kan merencanakan sesuatu yang besar terhadap Rasulullah SAW. Dan kita tahu saudara-saudara kita sebagiannya, sebagian besar dari firqah ini, dari firqah ini, dari firqah ini, termasuk kita. Hidayah itu. Yang kedua, menyampaikan dakwah. Dua menit. Dua menit. Lemah lembut. Ad-da'wah ila Allah. Jangan mengajak pun. Lemah lembut. Ad-da'wah. Kasih sayang. Kalau memang lingkungan membentuk sabar, memberikan mau'idhah hasanah dan seterusnya. Barangkali singkatnya, waktu saya salah memperkirakan, karena pikiran saya mungkin kesamain Jakarta, sehingga dari 10:30 saya pikir masih ada waktu 1 jam buat persoal jawab, ternyata 1/2 jam. Mohon maaf. Nanti kalau ada yang boleh tanyakan habis sholat duhur mungkin kita bisa ikut duduk. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.